Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kata beliau lamma kana yawm Hunain tatkala di hari perang Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan beberapa orang yang beliau anggap penting untuk diberi dalam pembagian ghanimah perang Hunain. Fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka beliau pun memberi kepada al-Aqra' bin Habis 100 unta. Wa'ata Uyainah ibn Hisn mithla dhalik. Juga memberi kepada Uyainah bin Hisn semisal itu. Wa'atana san min asrafil Arab, memberi beberapa orang dari tokoh-tokoh Arab iya untuk ta'lif kepada mereka semua. Wa sarahum yawma idzin til qismah, beliau berpandangan untuk mengutamakan mereka di hari tersebut dalam pembagian ghanimah. Diingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini kejadian di perang Hunain. Iya, di tahun ke-8 kurang lebih hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ini penting untuk kita tahu bahwasanya kejadian ini bukan di awal-awal Islam, yang menunjukkan bahwasanya ini ujian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 setelah hijrah. Ketika itu faqala rajulun, ada seorang berkata, wallahi demi Allah, inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Ternyata ada seorang yang berkomentar mengomentari apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan menyatakan, demi Allah, ini pembagian bukanlah pembagian yang adil. Ini pembagian tidak diinginkan dengannya padanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika mendengar ucapan orang ini, kata beliau, faqultu, wallahi demi Allah, la khubiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku akan beritakan, aku sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan ini. Fa ataituhu, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakhbartuhu, aku sampaikan, kabarkan kepada beliau bima qala, dengan ucapan orang ini. Qala fataghayyara wajhuhu, maka berubahlah raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana kasir, sehingga seperti ya warna emas disepuh dengan sepuhan emas, menunjukkan ya raut muka marah. Tsumma qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh, siapa lagi yang adil kalau seandainya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak adil. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, yarhamullah Musa. Allah merahmati Musa alaihi salam. Qad udhiya bi akthara min hadza fa sabara. Dia telah diuji, disakiti dengan yang lebih dari ini, dan dia bersabar. Faqultu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la jarama la arfa'u ilaihi ba'da haditha. Ini pasti aku tidak akan lagi mengangkat ucapan, menyampaikan satu ucapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ini. Ketika melihat bagaimana marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan ucapannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakum. Ya, as-sabr fi dakwah. Ya, sabar di dalam mengemban amanah dakwah. Asy-syahid dari ini kata Syekh Muhammad rahimahullah, hadil kalimah. Iya, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah Musa. Laqad udhiya bi akthara min hadza fa sabara. Para nabi, para rasul, yu'dhaun. Mereka diuji, disakiti dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan komentar-komentar miring kepada mereka, tetapi mereka sabar. Fahada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kila lahu hadzal kalam. Diucapkan ucapan ini kepada beliau, dikomentari dengan komentar seperti ini, ba'da samani sinin min hijratihi, setelah 8 tahun hijrah. Ya, ini laysa fi awli dakwah. Bukan di awal dakwah, bukan di awal dakwah. Justru ba'da makana Allah lahu wa ba'da ma urifa sidquhu wa ba'da ma adhara Allah ayatul rasul fil afaq wa fi anfusihim. Ucapan ini, komentar ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam justru ketika telah kuatnya dakwah. Allah memberikan kekokohan kepada nabinya, diketahui akan kejujuran beliau, ditampakkan akan ayat-ayat, tanda-tanda kerasulan beliau. Iya, tetapi ternyata ada komentar seperti ini dengan menyatakan ini pembagian tidak adil, ini tidak ikhlas, tidak diniatkan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau ini terjadi ya di zaman Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fala tastaghrib an yaqul an-nas fi 'alimin minal ulama. Sehingga jangan heran kalau muncul seperti ini, ya, orang-orang yang berkomentar tidak baik kepada para ulama, mencela para ulama, berkomentar miring kepada tentang para ulama. Iya, apalagi orang-orang di bawah mereka, para sajidah, para du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban para da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala yang mengemban dakwah adalah sabar. Sabar. Dan kita dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa bersabarlah dengan berkudwah, dengan mengingat ya apa yang telah dialami orang-orang sebelum kita dan bagaimana mereka bisa bersabar ya ketika mendapatkan ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran, mengambil ibrah dengan menyatakan yarhamullah Musa. Faqad udhiya bi akthara min hadza fa sabar. Demikian kita juga seharusnya ketika mendapatkan ujian di dalam dakwah, kita melihat bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW, bagaimana para sahabatnya, bagaimana para ulama, ya, maka dengan itu akan ringan kita untuk bersabar di atas azab, di atas gangguan dalam dakwah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal barakatuh.